bagai tersesat haluan di halaman sendiri. Tiap kali ku coba mencari cinta, di hati sering berkata cinta setulusnya tiada. Apakah suratan tiada pengharapan di dalam gelap?